Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'ad. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ketujuh dan selesai dari adab ini. Tapi berhubungan dengan bimbingan seseorang dalam memilih tempat tinggal, juga ada ketika berada di tempat-tempat yang dekat dengan pintu atau tinggal di dekat dengan apa tangga dan seterusnya. Juga bimbingan dari beliau untuk apa berhati-hati dalam muamalah dengan siapa-siapa yang bisa menimbulkan fitnah. Karena dalam muamalah memilih teman, manikilah merupakan perkara yang sangat penting. Sebagaimana dikatakan manjalas janas, siapa yang duduk-duduk dengan seseorang maka dia akan apa menjadi sejenis dengannya. Dan oleh karena itulah pilih teman yang membawa kita pada kebaikan, teman yang bisa mendorong kita untuk bersemangat. Taim bukan yang menyeret kita dalam kemalasan, penyanyian waktu, tapi yang sama-sama ta'awun ala birri wa taqwa. Ini tidak sebaik-baik teman. Juga teman yang bisa apa, menunjukkan kekeliruan kita. Taim karena apa? Al-Muslim mir'atu akhihil muslim, sebagaimana kata Rasulullah SAW. Seorang muslim itu adalah cermin bagi saudaranya sesama muslim yang lain. Yang namanya cermin afanifillah, dengan melihatnya kita bisa melihat apa? Melihat noda yang ada pada diri kita. Coba kalau tidak melihat cermin, kira-kira antum bisa lihat hidung antum tidak? Nah, Hanafi, hah? Bisa lihat hidung antum tanpa cermin? Hah? Gigi antum ada apanya? Enggak bisa lihat. Nah, dan inilah fungsi seorang muslim. Nabi SAW permisalkan muslim yang satu dengan muslim yang lain pada cermin. Kenapa? Karena dengan melihat cermin kita bisa melihat apa keadaan kita. Oh, nah, hidungnya ada hitam-hitamnya, giginya ada lomboknya, kelihatan. Ya, tapi tanpa itu enggak bisa. Nah, dengan adanya saudara bisa melihat kekurangan kita. Oh, saya kurang dari sini. Nah, tapi kalau tidak ada saudara sendirian menganggapnya benar terus. Nah, menganggapnya dirinya benar terus. Baik, maka ini penting. Nah, karena muslim adalah cermin bagi muslim yang lain untuk saling tanasok, saling nasihat menasihati dan saling apa? Saling mengomongkan. Baik, sekarang kita masuk pada adab yang lebih lama. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala al-thamin, idza kana maskanuhu fi masjidil madrasati aw fi makanil ijtima'i wa mururi wa mururuhu ala hasiri wa furushi. Jadi perhatikan, murur afanifillah bukan maktub kepada apa? Kepada masjid, tapi murur kepada maskan. Maka diharokati sehingga tidak bingung. Dulu yang belajar menerjemahkan di sini pada salah. Jadi idza kana maskanuhu fi masjidil madrasah, apabila tempat tinggal dia di masjid madrasah, ya, dia tinggal di masjid. Tayyib ahli suffah ini. Au fi makanil istima, atau di tempat yang manusia berkumpul di situ. Dia tinggal di tempat perkumpulan manusia. Intinya. Kemudian wa mururuhu ala hasirihi wa furushi, dan lewatnya dia yang namanya tinggal di masjid atau tinggal di tempat berkumpul manusia, dia melewati apa? Melewati tikar, melewati karpet-karpet situ. Ya, karena kebiasaan masjid-masjid dari zaman dulu dan sekarang ya ada hasir, ada alas, ya dialasi. Ya kalau dia lewat, namanya tinggal di masjid, bolak-balik lewat di apa? Di alas, nah masjid tersebut, di karpet atau di permadani masjid tersebut. Nah, maka fal yatahaffad inda su'udihi ilaihi min suquti syai'in min na'alaihi. Maka hendaknya dia menjaga tatkala dia naik ke atasnya. Nah, kayak itu melewat di atasnya maksudnya. Ke masjid. Ketika mau lewat di tikar-tikar itu, nah, maka hendaknya dia menjaga dari jatuhnya sesuatu dari apa? Kedua sandalnya. Hendaknya menjaga jatuhnya kotoran dari kedua sandalnya. Baik, mungkin seorang tidak tergambarkan. Karena apa? Di negeri kita memang jarang. Nah, sandal-sandal dibawa masuk. Baik, karena alhamdulillah, nah, aman dan seterusnya. Sehingga juga sandal mudah terbedakan. Sehingga sandal tidak dibawa masuk. Tapi, nah, dulu kami di Damat Jafani bilang, kalau sandal yang dibawa masuk, ya sudah pulang tanpa sandal. Entah ketendang ke sana, kadang enggak diambil orang, tapi ketendang jauh sana, saking banyaknya orang. Sehingga jalan keluarnya ya memang masing-masing menjaga sendiri-sendiri daripada apa? Keluar ribuan orang, mau nyari sandal di pintu, enggak akan jadi, ketendang-tendang. Nah, dibikinkan tempat pun, di dalam masjid dibikinkan kotak-kotak. Nah, ini juga seringnya, nah, ngambil kanan kiri milik orang lain. Sering ketukar-tukar karena sandalnya hampir semuanya sama, sandal karet di sana itu. Nah, bentuknya sama, nah. Ya, hampir sama sulit. Makanya kita dulu kalau ingin sandal mending titip yang mau datang sandal nah dari Indonesia, sandal yang pokoknya anti dengan air, maksudnya apa, tahan air ya, tahan air, awet. Sandal ban itu malah sudah santai. Nah, daya sandal. Nah, makanya solusinya ya harus dibawa, nah, masuk ke masjid, ikut dibawa sholat. Sehingga kadang kalau baru mau masuk masjid ya sudah ramai soal plok plok plok plok plok. Nah, karena apa? Debu di sana, debu pasir, sehingga harus dibersihkan sebelum masuk masjid. Ya dibersihkan dengan dipukul-pukulkan sandalnya. Dan setelah itu bersih masuk. Nah, ini maksudnya. Baik, hati-hati jangan sampai berjatuhan. Karena di negeri kita tanah yang seperti ini sulit. Kalau sana emang sering pakai sandal aja baju putih enggak kotor, kalau kita duduk di apa, di tanah misalnya belajar, kita duduk langsung belajar di luar, belajar kan enggak semuanya di masjid, kadang di luar, sehingga apa, nah istimewa itu belajar di alam, bawah pohon, saking tempatnya kadang enggak ada, masjid penuh, nah majelis pojok tanah penuh, beda belajar di luar. Nah, duduk tidak masalah, cuman kadang yang menjadi masalah kalau ada angin. Ada angin, hus. Nah, kitab-kitab penuh dengan debu, harus bersihkan. Nah, ini suka duka di sana. Tapi masya Allah. Nah, baik. Belajar betul-betul terasa belajar. Nah, dan terasa. Seorang memang betul-betul mau belajar berbeda dengan yang duduk nyaman di atas bangku dan meja. Ruangan ber-AC, bangku, meja, kayak itu tidur. Nah, karena lingkungan yang keras, apa nih bilang, sesuatu yang sulit dan nah, bukan kenyamanan yang dicari, itu akan lebih apa menempa seseorang. Tidak lagi ditambah dengan hujan-hujan yang lain seperti situasi keamanan dan seterusnya. Sehingga terasa orang berjaga ribat yang tidak didapati di negeri kita. Bagaimana nikmatnya mengantuk ketika ribat, ini juga terasa. Kita ngantuk itu nikmat ketika berjaga-jaga tiba-tiba terbangun sudah segar. Tapi sambil ya takut-takut kalau kaget. Ini berhubungan dengan sendal. Wala yuqabilu bi asfalihima al-qiblah. Dan jangan dia arahkan bagian bawah sendal keduanya itu ke arah kiblat. Tayyib. Cuman untuk perkara ini la dalila ala hadza kata Syekh Abu Amr, memang enggak ada dalil masalah yang seperti ini. Tidak ada dalil yang melarang. Cuma biasanya namanya orang sendal ya. Biasanya bagian bawah ke arah bawahnya tidak. Wala wujuhan nas juga jangan diarahkan bagian bawahnya ke wajah-wajah manusia. Dan ini terasa apabila orang Arab sangat marah ini. Adat Arab kalau tayyib duduk, apabila duduk misalnya baru. Datang kemudian misalnya sendalnya gelimpang arahnya ke wajah dia. Ini juga perasaan tidak senang. Langsung ditanbih sendal. Kita masuk tidak ada menghadapkan apa bagian bawah sendal ke arah manusia. Wala tiyabah juga jangan menghadapkan bagian bawahnya ke arah pakaian. Kalau ini jelas alasannya karena akan membuat kotor. Bal yaj'alu asfala ahadihima ila asfalil ukhra ba'da nahdihima. Bahkan seyogianya dia menjadikan bagian bawah salah satu dari keduanya tangkupkan dengan bagian bawah yang lain. Jadi bagian bawah sama bagian bawah demikian. Setelah apa? Setelah dikibaskan, dibersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Baru kemudian kalau mau sholat dipakai silahkan, atau kalau enggak dipakai diletakkan di antara kedua kaki. Caranya demikian ketika membawa sendal ke masjid. Kalau dipakai khair, kalau seandainya ingin tidak memakainya karena mungkin sendalnya keras atau yang lainnya. Karena sendal keras kalau di villa kalau dipakai juga kasihan temannya. Ya kan? Ketika duduk misalnya. Kena bagian kerasnya juga meringis. Baik. Jadi ditangkupkan baru diletakkan di antara dua kaki sehingga nanti ketika sujud ya di antara dua kaki. Cuman alhamdulillah seperti ini kita tidak mendapatinya untuk di negeri kita. Bahkan kalau membawa masuk sendal bisa-bisa dikejar satpam kalau ada satpamnya. Wala yulqihima ilal ardi bi'unfin, dan jangan dia melemparkan sendal ke lantai dengan kasar. Baik itu yang tanah ataupun yang pasir ataupun yang keramik dan seterusnya. Letakkan dengan tenang. Wala yatrukuhuma fi madhannati majalisin nas. Dan jangan dia tinggalkan keduanya di tempat-tempat yang diduga manusia-manusia akan apa duduk-duduk di situ. Kenapa? Karena akan mengganggu. Wal walidina ilaiha dhaliban, juga jangan dia tetapkan di tempat yang manusia lalu-lalang di situ. Kebiasaannya mayoritasnya lalu-lalang di situ ya, sehingga sendal kita terinjak-injak atau bahkan mungkin terlempar ke sana kemari. Katara fai sufah, seperti di kedua ujung teras. Ini mudahnya bangunan tambahan dalam satu masjid. Baliyak rukuhuma idha tarakahuma fi asfalil wasati wa nahmi. Tapi hendaknya dia meninggalkan kedua sendalnya itu jika ingin meninggalkannya. Jika tidak dibawa Nah, jika tidak dibawa, ingin ditinggalkan, ya ditinggalkan di tempat yang manusia tidak lalu, tempat yang aman. Jadi sehingga nanti ketika mencari mudah, tapi tidak mengganggu orang lain. Itu intinya. Dicontohkan di sini fi asfalil wasat, yaitu di tengah bagian bawah. Dan yang semisalnya, yang penting tempat-tempat yang memang tidak mengganggu. Walaya da'uhuma tahtal hasir fil masjid bihaitu tangkasir. Dan jangan dia letakkan keduanya di bawah na'am tikar, di bawah karpet. Sehingga apa? Sehingga bisa keinjak, bisa apa? Bisa patah sendalnya, kalau sendal na'am taib, sendal kayu. Dan juga darah yang lain akan mengganggu orang yang mau duduk di situ. Atau bisa juga menjadikan rusak karpetnya ini. Dan seterusnya. Lihat ya Fani Billah. Nah, beliau dari sisi hal yang seperti ini saja, dibimbingkan kepada kita. Intinya apa? Terkadang adab yang sepele ini, seorang tidak memikirkannya, masalah sendal. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sampai membimbingkan memang masalah sendal ini. Mulai dari ketika mau masuk masjid hendaknya diperhatikan ada najis atau tidak. Kemudian ketika meletakkan saat sholat, kalau kita sholat sendirian letakkan sebelah kanan kita. Letakkan sebelah kanan dengan ditelungkupkan tadi. Tapi kalau sholat berjamaah kanan kita ada orang, letakkan di antara kedua kaki kita. Jangan maju ke depan. Sehingga kita kalau mau sujud dekat dengan sendal, tapi letakkan nanti ketika dia sujud ya dia kempit demikian di antara kedua kakinya. Ini ada berhubungan dengan masalah ni'al. Sekarang kita khusus ahkamun ni'al, ya, hukum-hukum seputar sendal. Ta'in barakallahu fikum. Nampai bila dawa.